Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Balakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik. Thabbit qulubana ala dinik. Thabbit qulubana ala dinik. Na'udhu bika ya Rabbana min ad-dalalati wal-zayghi wal-bit'ati wal-fisqi wal-kufri wal-shirki. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut, asy-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, perindu-perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di majlis ini, majlis hikam, bersama Ibn Athaillah As-Sakandari, hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebelumnya, ada hal yang perlu kami hadirkan, dan sudah kami rencanakan, untuk kami sampaikan di setiap majlis, sebagai mukaddimah beberapa menit, yaitu untuk mengenali diri kita, agar kita tahu diri sehingga bisa menjaga diri. Kita adalah orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad namanya adalah orang muslim. Dari dulu, dari para zaman sahabat Nabi, dari zaman Nabi, orang mengikuti Nabi namanya muslim. Tidak ada tambahannya. Muslim, tidak ada tambahannya ahli sunnah wal jamaah atau yang lainnya. Akan tetapi, bersama berjalannya waktu, di sana ada fitnah-fitnah akidah. Di saat kaum muslimin sudah berinteraksi, berurusan dengan orang yang beragama, dengan agama yang berbeda-beda, maka di situ muncullah kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan Islam. Sehingga perlu dibedakan antara yang benar dan yang batil. Yang batil pun juga pakai gelar Islam, dan mereka juga punya kelompok sendiri. Kalau jadi zaman sahabat Nabi ada Khawarij dan yang lainnya, maka para ulama perlu untuk memberikan nama khusus bagi orang yang masih berakidah benar, mengikuti akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sebutan ahli sunnati wal jamaati. Sehingga muncullah istilah ahli sunnah wal jamaah. Di saat di sana muncul kesesatan-kesesatan yang mereka juga pakai nama Islam, maka Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan pemberian nama ahli sunnah bukan sesuatu yang bid'ah. Maknanya adalah mereka yang masih berpegang kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi yang disebutkan man alaihi ana wa ashabi, semua pemikiran, akidah, golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku itulah ahli sunnati wal jamaati. Para sahabat man alaihi ana wa ashabi, ciri kelompok yang benar maksudnya. Nabi menyebutkan ciri kelompok yang benar adalah jika aku ada di situ dan para sahabatku ada di situ. Kemudian para ulama menyebutnya dengan istilah ahli sunnati wal jamaati. Jadi gelar ahli sunnati wal jamaati secara khusus seperti itu tidak pernah muncul pada zaman dahulu. Ada beristilah al-jamaah iya, istilah sunnah iya ada, tapi mengusus nama ahli sunnati wal jamaati itu ditegaskan setelah munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Baik, kemudian bersama berjalannya waktu juga yang pakai gelar ahli sunnati wal jamaati pun juga bermacam-macam. Karena seperti itu maka kita pun perlu menjelaskan ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, bermacam-macam ternyata. Ada di antara mereka yang mudah mengutuk saudaranya, memusuhi saudaranya, bahkan mengkafirkan saudaranya. Maka ahli sunnah wal jamaah di sini perlu dipilah antara ahli sunnah wal jamaah yang masih berpegang dengan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama setelahnya. Maka perlu dijelaskan hari ini bahwasanya ahli sunnati wal jamaati yang masih mengikuti jalur para sahabat Nabi, jalur yang benar adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau al-maturidiyati, dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari, yang satu lagi dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Semuanya adalah ulama-ulama besar, pendekar akidah ahli sunnati wal jamaati. Mereka adalah ulama-ulama besar ahli sunnati wal jamaati. Mungkin tidak semua dari kita tahu kalau kita adalah Asy'ari atau kalau kita itu adalah Maturidi. Asy'ari di dalam berakidah manhajnya ikut Abu Hasan al-Asy'ari. Seperti di dalam berfikih kita ikut madhab Abu Imam Syafi'i, yang lain ikut madhab Hanafi, yang lain ikut madhab Syafi'i Maliki, yang lain ikut madhab Hambali. Di dalam urusan berakidah, pemikiran akidah untuk kembali kepada Rasulullah, kita mengikuti cara berfikirnya Abul Hasan al-Asy'ari. Maka akidah kita namanya akidah Asy'ari atau akidah Asy'ariyah. Maka kami tekankan kepada semuanya harus sudah berani dan bisa berkata kalau aku adalah seorang muslim ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan setelah itu kita mengikuti Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu asyhad, kata beliau, aku bersaksi, aku, beliau berkata Abul Hasan Asy'ari, anni, sesungguhnya aku la ukaffiru ahadan min ahlil kiblati. Setelah itu kita ikut manhaj. Setelah kita menyatakan bahasanya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah yang benar dan harus kita yakini. Setelah itu kita ikut man Abul Hasan Asy'ari juga, agar kita tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan kita. Tidak mudah mengkafirkan. Tapi ingat, di sisi lain kita harus punya keyakinan bahasanya akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah yang benar. Dan akidah harus diyakini. Dan akidah harus benar-benar kita itu fanatik dalam berakidah. Enggak boleh kita tidak berkeyakinan dan harus yakin kalau ahli kita apa akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi mohon semuanya sudah bisa mengatakan dirinya asy'ariyah. Mungkin selama ini tidak terlalu penting, tidak perlu disebut asy'ari. Cuman di saat banyak ahli sunnah yang ternyata mereka mudah mengkafirkan yang lainnya, memusuhi yang lainnya, maka kita perlu menjelaskan manhaj yang benar dari ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti manhajnya Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Kalau di India sana banyak Maturidiyah, di Indonesia Asy'ariyah. Maka kami sebutkan kalau orang muslim Indonesia rata-rata mereka adalah muslim ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ini adalah tiga hal yang harus bisa kita ucapkan setiap saat. Dan Anda tidak perlu ragu dalam majelis-majelis, Anda harus berani berkata, kalau Anda seorang muslim, saya harus bangga dengan Islam saya. Tanpa saya harus mencaci orang di luar Islam. Saya harus bangga dengan Islam saya. Dan saya harus bangga dan yakin dengan ahli sunnah saya. Kemudian setelah itu, saya harus bangga dengan asy'ariyah saya. Baik, tiga hal. Kemudian di sana ada tambahan, nanti di samping kita muslim, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, kita tidak boleh ragu dengan tasawuf. Kita harus berani mengatakan saya ikut manhaj ahli tasawuf atau sufi. Tentunya ini adalah sufi yang benar, karena di sana juga ada penjahat-penjahat tasawuf, orang yang mengatasnamakan tasawuf akan tapi jauh daripada ajaran baginda Nabi SAW. Tapi tasawuf yang benar adalah tasawuf yang Junayd al-Baghdadi, tasawufnya Imam Qushairi, tasawufnya Imam Ghazali, adalah tasawuf yang benar, bukan tasawuf ngelantur. Ada tasawuf, memang setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada pendustanya. Dalam fikih ada mutasahil yang ngentengin fikih. Dalam urusan akidah ada penjahat akidah. Ada. Jadi ada penjahat-penjahat. Termasuk dalam tasawuf pun ada orang yang jadi penjahat di dalam tasawuf. Tapi secara umum tasawuf adalah manhaj yang benar untuk sampai kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala, sufi. Kemudian yang kelima adalah bermadhab. Jangan sombong Anda dengan ulama. Apapun yang Anda kerjakan selama ini, ngikut ulama. Dan mengikuti ulama itulah bermadhab. Maka Anda harus mengerti identitas. Akan tapi yang paling penting yang pertama adalah kedua dan ketiga. Aku adalah Muslim ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kemudian setelah itu Anda tambahkan, aku adalah seorang sufi, kemudian aku adalah seorang yang bermadhab. Karena Anda bukan mujtahid. Baik, kenapa kami perlu hadirkan ini? Karena agar Anda di suatu ketika jika bertemu dengan orang yang berbeda dengan Anda, mereka tahu kalau Anda adalah punya manhaj. Sehingga berkeyakinan dengan manhaj ini penting. Dengan akidah ini, akidah yang selama ini kita anut. Dan akidah Asy'ariyah mungkin ada yang belum begitu paham. Seperti apa? Sudahlah. Anda tidak usah terlalu pusing-pusing. Yang penting alhamdulillah selama ini Anda berada di dalam akidah yang benar. Biarpun selama ini Anda pun tidak pernah menyebut diri Anda Asy'ariyah atau Asy'ari, akan tapi Anda sudah berada pada akidah yang benar. Hanya ada ciri secara umum, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian diikuti para ulama-ulama, kemudian mereka merumuskan tentang bagaimana orang memahami akidah, bagaimana orang kenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Maka di sana ada yang menyimpulkan terpenting daripada sifat-sifat Allah yang harus dipelajari, karena di situ ada hubungannya dengan akidah-akidah yang sesat. Untuk menepis akidah sesat, untuk mengkonter menolak akidah sesat, maka sifat-sifat Allah itu sebetulnya banyak, akan tapi para ulama Asy'ariyah memfokuskan kepada sifat 20. Karena di dalam sifat 20 itu ada pertentangan-pertentangan atau ada yang berbeda seperti kaum falasifah, orang Mu'tazilah. Jadi sifat 20 itu bukan sifat Allah hanya 20. Yang ada di dalam alam Asma'ul Husna itu nama, terkandung di dalam juga sifat Allah. Sifat Allah sangat banyak. Semua bentuk, semua kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak berbatas. Akan tapi para ulama dengan sifat 20-nya itu adalah untuk memudahkan kita untuk kenal Allah. Karena bersama dengan apa? Karena sifat-sifat inilah yang di dalamnya ada pertentangan. Maka ditekankan sifat ini. Maka dari itu dihimbau untuk semuanya bisa menghafal. Kami masih ingat hafalan sifat 20 ini sudah bisa dihafal oleh anak-anak kecil di rumah sebelum mereka berguru. Karena apa? Ini sering disuarakan di surau-surau, di musola-musola. Anak-anak kecil yang mungkin lidahnya pun masih pelat, tapi sudah bisa menghafal sifat 20. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya. Dan harus Anda sendiri bisa menghafal sifat 20, kemudian setelah itu anak-anak Anda pun harus menghafal sifat 20. Jika ternyata anggota rumah Anda kok tidak menghafal sifat 20, ketahuilah dicurigai, akidahmu itu apa? Belajarmu itu bagaimana? Orang dulu anak kecil menghafal. Maka dari itu ayo kita, ini mukaddimah nanti insyaallah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan coba jelaskan dari sifat-sifat Allah itu satu demi satu sebagai mukaddimah ringan, sehingga Anda akan semakin yakin bahwasanya inilah akidah yang diridhoi oleh Allah, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Mohon maaf, kita ingin satu saja mengulang sifat 20 agar semuanya bisa hafal. Kalau ada yang punya lagunya lebih bagus lagi, boleh nanti diberikan kepada kami, akan dijadikan bacaan setiap sebelum majelis dimulai. Mari kita sama-sama. Bismillah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawatithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sam' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini tolong biasakan untuk ihfal anak-anak. Itu ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaati. Tapi akidah bukan hanya itu, nanti ada masalah sifat-sifat nabi, masalah-masalah melihat Allah, masalah ini ada pembahasannya. Tapi ini adalah secara umum dulu. Kita ingin budayakan kembali agar orang bisa menghafal ini. Dan nyatakan di rumah Anda nanti ternodai akidahnya jika anak Anda tidak bisa menghafal sifat ini. Ini asas di dalam memahami akidah. Jangan sampai ada yang tidak hafal insyaAllah. Minggu depan dites. Yang tidak hafal berdiri. Bismillah. Ini. Kita langsung saja kepada hikamnya. Tapi sebelum hikmah Ibn Athaillah Sakandari, seperti biasa kami ingin hadirkan satu hadis Nabi bil barakah. An Ibn Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abi Hurairah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fil habbati sauda, tentang habbah sauda. Fil habbati sauda'i, beliau berkata baginda Nabi, di dalam habbah sauda itu syifa'un min kulli da', obat segala obat, illa sam, kecuali sam. Apa sam? Ibnu Syihab berkata wassamul maut, sam kematian, obat. Kalau mati tidak bisa diobati lagi. Artinya ini adalah berita dari baginda Nabi, habbah sauda adalah obat segala penyakit. Maka hendaknya di dalam kita berobat itu jangan melupakan apa yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicipi habbah soda atau madu seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, diniati untuk mengingat, untuk ngikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan keyakinan bahasanya semua ini adalah benar kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Obat yang menyembuhkan tetap Allah. Kita berkeyakinan yang menyembuhkan Allah. Tapi Allah telah menjadikan habbah soda adalah obat segala penyakit. Penyakit apapun anda niati, yang menyembuhkan adalah Allah. Ini menambahkan keimanan nanti. Tapi saya makan habbah soda tapi enggak sembuh-sembuh. Bukan Nabi berbohong. Nabi tidak akan berbohong. Akan tapi semua yang sudah kita lakukan dengan yang niat yang baik akan Allah berikan. Seperti yang sudah kita belajar dalam hikamnya Ibn Athaillah Sakandari, kita niat mencari kesembuhan dari Allah, itu yang terbaik apa kira-kira buatku? Yang terbaik kesembuhan atau tidak sembuh? Atau sembuhnya maksudnya adalah apa? Dengan penyakit yang dirasa seorang hamba itu, tidak menjadi orang yang putus asa kepada Allah. Tidak menjadi dia bermaksiat kepada Allah. Jadi perlu di saat kita mengalami sakit, hendaknya obat yang kita dahulukan adalah obat yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun hanya seruput. Sakit apapun minum sedikit karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu cari obat yang lainnya. Jangan ditinggalkan hal-hal semacam ini, tanda sambung kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal habbatu sauda as-sunniz. Habbah sauda namanya sunis dulu. Habbah sauda itu namanya sunis. Jadi ini sunis itu adalah terkenal dulu. Tapi sekarang kebalikannya, lebih terkenal habbah saudanya. Ada kalau orang dahulu tuh menyebut habbah sauda itu bukan habbah sauda. Ini sunis itu. Tapi zaman sekarang kebalikannya, yang masyhur adalah bukan sunis tapi habbah saudanya. Jadi habbah sauda, habbah sauda nama lainnya adalah tadi sunis itu. Asyuniz itu nama lain daripada habbah sauda. Tapi sekarang kebalikannya, sunisnya tidak masyhur, habbah saudanya adalah yang lebih masyhur. Habbah sauda adalah sudah yang anda ketahui di pasar-pasar sudah ada, alhamdulillah akhir-akhir ini sudah marak di Indonesia, habbah sauda dan seterusnya. Hitam, pahit dan cicipi sedikit, dimakan dengan madu atau dengan apa saja. Itu adalah insya Allah termasuk kita mengambil obat melalui jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi fi dari amin illa anqal. Ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang bisa bermanfaat untuk hati, tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada hati, tidak ada yang bisa melebihi seperti uzlah. Uzlah menjauh dari hiruk pikuk manusia. Yadkhulu biha, maka bisa dengan uzlah itu hati itu bisa masuk wilayah Maidana Fikrotin, bisa bertafakur seluas-luas. Maidan itu lapangan fikroh, lapangan pemikiran, lapangan tafakur. Artinya kalau kita ingin tafakur yang luas, bebas dan enak, nyaman, adalah masuklah Anda wilayah namanya uzlah. Baik, kita bahas dulu tentang bagaimana hati dan pengaruh yang datang kepada hati melalui yang namanya mata dan telinga. Ada pintu untuk masuk ke hati kita, ada telinga dan mata. Dari apa yang kita pandang akan direkam dan dirasakan oleh hati. Dari apa yang kita dengar akan direkam dan dirasakan oleh hati. Inilah pintu untuk masuk hati. Jika baik yang masuk telinga didengar, kemudian hati merasakan, jadilah baik hati. Jika pandangan baik, maka masuk ke hati pun menjadi baik. Tapi kalau pandangannya tidak baik, maksiat, aurat, segala macam yang tidak baik, maka akan dirasakan di hati. Dan hati itu mudah terpengaruh dengan apa yang didengar. Hati itu mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat. Dari situlah rusaknya hati, dan dari situlah juga hati akan menjadi benar. Kalau ada orang membersihkan rumah, sebuah kamar, ternyata jendelanya masih dibuka, debu masuk, biarpun di dalam dibersihkan pun debu akan masuk. Maka agar kita bisa maksimal di dalam membersihkan, tutup jendelanya, biar di dalam bisa bersih. Ini jendela menuju kekotoran hati, ini jendela. Maka untuk bisa membersihkan hati, maka jendela harus ditutup. Kita bisa menutup telinga kita dan mata kita di saat kita bersama hiruk pikuk manusia dengan menjaga, dengan tidak melihat, bisa. Bisa dengan seperti itu, akan tapi lihat beratnya dan susahnya. Dan cara yang mudah agar kita bisa tertutup telinga kita, agar kita tidak mendengar kekotoran, agar mata kita tidak melihat yang haram, melihat yang tidak baik, yang merusak hati, maka masuklah satu tempat namanya uzlah, yang di situ tidak ada hiruk pikuk manusia. Kita tidak mendengar gunjingan, tidak mendengar caci maki, tidak mendengar fitnah, bahkan juga tidak pernah mendengar sanjungan yang merusak hati kita, dan mata kita pun juga tidak melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat kita. Disitulah kita akan bebas untuk bersihkan hati kita dan membawa hati kita untuk bisa kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal saudara sehingga kita bercinta, berkasih sayang, kenal anak sehingga kita bertanggung jawab, kenal pekerjaan sehingga tidak mengambil kita yang haram. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah Sakandari, yang mudah bermanfaat untuk hati adalah uzlah. Dan Ibn Athaillah di sini uzlah itu dalam bahasa Arabnya pakai nakirah. Tidak al-uzlah, tidak ada alif lamnya. Menunjukkan adalah uzlah itu kadang-kadang, tidak selalunya, tidak selamanya Anda uzlah. Tidak selamanya Anda menjauhkan diri Anda dari hiruk pikuk manusia. Akan tapi namanya uzlah sesaat-sesaat. Dibersihkan hati, kemudian kita keluar untuk mempraktikkan kebersihan hati. Dibersihkan lagi, keluar untuk mempraktikkan kebersihan hati. Interaksi dengan manusia. Membersihkan hati, uzlah, menata hati. Bagaimana aku dengan ibuku, bagaimana aku dengan abahku, bagaimana aku dengan saudaraku, bagaimana aku dengan tetanggaku, bagaimana aku dengan pembantuku, bagaimana aku dengan suami dan istriku. Terus diasah di saat dia di dalam keadaan sendiri. Begitu juga, mohon maaf, kalau kita punya permasalahan dengan seseorang, mungkin dia dengan lidahnya yang tajam membuat kita sakit hati, atau perilakunya yang membuat kita tidak nyaman. Coba, kita ingin mencoba sabar-sabar dan tahan di hadapan dia. Susah, akan tapi tinggalkan dia sesaat. Masuklah ke tempat yang sepi. Renungi siapa dia. Kalau Anda ingin merenung, ingin menyejukkan hati, belum diem, kita belum sejuk hati, kita sudah dia ngomong kasar lagi, gimana yuk? Susah. Akan tapi paling tepat masuk wilayah namanya uzlah. Saya akan duduk sebentar. Ngambil air wudhu sesaat. Duduk sesaat, aku berpikir, oh, sekasar apapun dia adalah adikku, anak daripada ibuku. Mungkin dia juga emosi, biarkan dia. Kalau dia reda, baru aku akan keluar. Saya juga perlu tata. Saya berjanji, aku tidak boleh membalas kesasarannya. Ditata dulu, kalau enggak kita masuk dalam adu mulut nanti. Kalau enggak malah adu fisik. Menjadilah orang berantem berperang itu. Baik, kemudian setelah tertata hatinya, baik, sekarang aku sudah waktuku untuk keluar. Nah, sehingga dia bisa manis berinteraksi dengan saudara, bisa manis berdiskusi dengan sahabat yang semula adalah ada permusuhan. Maka uzlah ini penting. Dan untuk mencapai kemuliaan, kenal Allah dengan uzlah, membersihkan urusan, membenahi urusan kita dengan sesama dengan uzlah, urusan dengan Allah dibenahi dengan uzlah, urusan dengan manusia uzlah. Dan uzlah dilakukan baginda Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu. Dan setelah mendapatkan wahyu pun Nabi melakukan uzlah. Dan uzlah pun ternyata tidak harus di gua, tidak harus di gua Hira. Akan tapi Nabi pun selalu sering menghimbau agar kita bisa iktikaf di masjid, mengambil waktu yang tepat, kemudian apa? Dihimbau agar kita bisa menata hati, agar kita semakin kenal Allah, menyebut nama Allah di waktu yang sangat sangat sepi, yaitu di sepertiga malam, di saat orang pada lelap tidur, dihimbau bangun-bangun untuk istahajud, untuk bangun malam. Itu adalah bentuk daripada uzlah. Intinya bahwasanya dengan uzlah itulah kita akan bisa berbenah hati. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati melebihi daripada uzlah. Gundah gulana, seperti apa kekesalan hati kita, maka kita tata di saat kita beruzlah. Kita duduk sesaat merenungi, akan tapi ketahuilah tidak selamanya kita harus seperti ini. Kamu punya saudara, kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya anak, keluarlah. Apa buah daripada renunganmu? Apa buah daripada pembersihan hatimu? Nah ini. Kemudian dengan uzlah ini kita bisa bebas untuk menata hati. Dalam bahasa Ibn Athaillah As-Sakandari, yadkhulu biha maidana fikratin, fikrah tafakkur. Tafakkur itu merenung. Dikatakan bahwasanya tafakkur sa'ah khairu min ibadatis sanah. Kata qadhi Iyad bahwasanya kalau kita bisa menghidupkan hati kita dengan tafakkur sa'ah sesaat, itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Sebab alangkah banyaknya ibadah yang tidak pernah ditafakuri, tidak pernah direnungi, ternyata ibadahnya pun dengan bermaksiat. Ibadah dengan maksiat, mungkin ibadahnya dengan riya, ibadahnya dengan kesombongan, ibadahnya adalah dengan ujub, penyakit hati semuanya. Terlihat di mata manusia adalah ibadah, tapi di hadapan Allah adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia melakukan kemaksiatan yang tidak pernah disadari, setiap hari dia melakukan kemaksiatan. Bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan setiap hari dan tidak disadari. Pernah kami buatkan sebuah contoh, misalnya kita punya toko, toko kita berhadapan dengan toko orang lain, dan toko orang lain tersebut ternyata yang menjaga adalah seorang wanita, dan wanita tersebut tidak menutup auratnya, sementara saya punya tempat duduk menghadap ke toko tersebut. Mungkin kita sambil berzikir la ilaha illallah, setiap hari pun saya melihat auratnya dia. Dan ini tidak akan selesai kecuali kita pernah bertafakur. Aku duduk di kantorku, di tokoku, oh haram. Tidak boleh aku melihat ke sana. Maka dengan sadar inilah dia bisa menyempurnakan perjalanannya menuju kepada Allah. Dagangnya yang halal bersih, kursinya digeser. Atau dikasih tutup begini agar aku tidak melihat dia. Tapi kalau tidak pernah direnungi, mungkin kita keluar setiap hari melihat keharaman. Mungkin Anda tidak sadar waktu Anda nunggu angkot setiap hari, Anda melakukan keharaman. Sama-sama ngantri di angkot, bareng, karena itu tetangga Anda yang kerja, Anda kerja, dia tidak menutup auratnya. Pas dia di depan Anda, setiap hari seperti itu, mungkin tidak pernah Anda sadari, Anda melakukan kemaksiatan. Yang bisa menyelesaikan adalah sadar, dan sadar itu adalah dengan tafakkur. Orang tidak akan bisa sadar kecuali masuk wilayah tafakkur dulu. Tafakkur adalah muqaddimah kesadaran. Sama kekasaran seorang istri kepada suami pun jarang disadari kecuali dia merenung. Kemudian seorang suami kasar kejam kepada istri pun jarang tidak disadari kecuali merenung. Dan juga hubungan kita dengan Allah. Maka benar yang namanya uzlah ini penting sekali. Uzlah adalah penting sekali, yang maknanya adalah menghadirkan renungan. Tapi bukan uzlah selamanya. Sebab urusan dengan manusia ini hebat pahalanya. Kalau ada seorang wali yang tersembunyi, hebat dia. Tapi lebih hebat lagi kalau wali itu adalah berurusan dengan manusia, tapi baik. Wali di gunung tidak bisa mengalahkan wali yang di tengah pasar. Wali di gunung hebat, dia uzlah. Mungkin ada orang dikatakan, wah, dia menghindarkan dirinya dari hiruk pikuk manusia selama 40 tahun. Hebat. 40 tahun. Kenapa? Dengan begitu dia bisa terhindar dari segala kemaksiatan. Tapi lebih hebat lagi, yang di tengah pasar, akan tapi ternyata dia bisa menghindarkan dari segala kemaksiatan itu. Maka dari itu, uzlah itu penting, akan tapi sesaat-sesaat. untuk pengasahan hati. Tentunya tanpa harus meninggalkan kewajibannya. Ibadah saja ada aturan, ibadah yang jelas itu pun ada aturannya. Ibadah yang jelas maksudnya sudah tertentu waktunya, ada aturannya. Apalagi uzlah, uzlah ini tidak tertentu waktunya, akan tapi hendaknya kita mengambil waktu uzlah. Dalam setiap hari ada saat hendaknya kita untuk uzlah. Khususnya di tengah malam. Ambil waktu di pertiga malam akhir. Sore di awal waktu, tidur di awal waktu. Jam 10 sudah tidur, jam setengah 3 sudah bangun. Bangun yang sehat, yang seger. Kemudian setelah itu ngambil air wudu, melakukan sholat, menghadap kepada Allah sambil merenung. Maka saat yang indah itu bentuk uzlah kita. Dan hendaknya Anda ambil yang seperti ini. Uzlah Anda mengundang ketenangan. Uzlah akan menjadikan kita peka. Uzlah menjadikan kita bisa konsentrasi dengan apa yang kita baca. Kalau kita di tengah hiruk pikuk manusia misalnya, kita lagi ngobrol di pasar atau di tengah ramai, tiba-tiba ada orang membawa hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mengatakan, oh baik, begitu dok. Karena belum apa-apa, kita belum sempat ngerekam, belum sempat ngerasain, kita sudah harus ngobrol dengan yang lain. Tapi di saat Anda lagi duduk di tempat yang sepi sendiri, kemudian Anda membaca qala Rasulullah, Anda renungi, terasa di hati Anda. Itulah makna uzlah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Uzlah di sini adalah nakirah. Uzlah Anda pun sesaat-sesaat dalam irama untuk membenahi hati. Bawa hatimu untuk melanglang dalam dunia tafakkur. Melanglang di sini adalah seluas-luas kehidupan yang engkau alami. Tafakkuri agar hidupmu benar. Urusan pasarmu kau pikir, dapurmu kau pikiri. Dapur harus direnungi. Urusan kamarmu, rumahmu, semua karunengi. Renungannya adalah untuk menjadikan itu semuanya semakin baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah-ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, harus kita barengi dengan tafakkur. Maka kami menghimbau, tafakkur ini sangat penting. Dan tafakkur ini akan semakin hebat di saat didukung oleh suasana yang sejuk, yang indah. Maka disyariatkan juga bangun di tengah malam, sepertiga malam akhir, dan juga iktikaf di masjid. Ini adalah himbauan-himbauan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam irama untuk menjernihkan hati tadi. Maka kami himbau dalam ibadah kita setiap hari, Anda harus bisa menjadi ibadah itu tiga bagian. Jangan ibadahmu hanya membaca Quran saja atau sholat saja, akan tapi ketahuilah iya, sholat iya, berzikir iya. Itu sepertiga waktumu. Sepertiga lagi adalah jadikan waktumu untuk merenung. Anda absen, saudara-saudara Anda, dalam renungan Anda. Tentu yang pertama adalah urusanmu dengan Allah. Kenapa aku masih bekerja di tempat itu? Katanya aku ingin dapat ridha Allah. Aku ingin membantu kebaikan. Tapi kenapa rizkiku masih haram, tidak pernah aku pikirkan? Renungi. Kenapa pekerjaanku masih begitu? Anda renungi. Semua urusan Anda dengan Allah, Anda renungi. Mata, telinga, mulut, syahwat. Merenung penting sekali. Tafakkur penting sekali. Kemudian setelah urusanmu dengan Allah beres, dibarengi dengan penyesalan, sambung urusanmu dengan manusia. Bagaimana dengan ibundamu? Perlu. Dan jadikan ini adalah kebiasaan ibadahmu setiap hari. Ibadah kita setiap hari. Kadang kesombongan yang tidak disadari musibah. Urusanmu dengan adikmu. Kenapa kau harus berebut waris? Bahkan di saat kita direbut waris pun lihat. Kalau Anda tidak merenung di malam hari. Tidak merenung di tempat yang sepi. Tidak mengkhususkan untuk merenung. Mungkin Anda kemakan fitnah juga. Misalnya orang yang didolimi. Ada suatu ketika ada orang, biasa itu kerja setiap hari dibohongi terus, apa? Biasa saya kerja selalu dibohongin. Akhirnya kami tanya, pengenmu bagaimana? Anda beruntung. Ah, kok bisa punya? Anda beruntung, Anda dibohongi, bukan Anda yang bohong. Kalau Anda bohong gimana coba? Ayo. Anda dibohongi, bukan yang bohong. Adapun setelah itu agar Anda tidak dibohongi, Anda waspada, itu saja. Jadi kadang-kadang Anda menyesali sesuatu yang tidak harus disesali. Saya direbut waris saya oleh saudara saya. Apa? Direbut waris saya oleh saudara saya. Direbut. Anda beruntung, bukan Anda yang merebut. Anda beruntung, bukan Anda yang merebut. Saya dicaci. Anda beruntung, Anda dicaci, bukan yang mencaci. Sebab semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyejukkan hati ini perlu renungan. Kadang kita dikuasai dengan emosi, hawa nafsu dan seterusnya. Karena tidak pernah mencoba untuk merenung. Renungi, tafakkur sa'ah. Dan setelah kita merenung, jadi ibadah biasa. Kemudian yang kedua adalah merenung. Yang ketiga adalah panjatan doa yang dikatakan ad-du'a mukhul ibadati, yang namanya doa adalah saripati daripada ibadah. Maka panjatkan doamu sesuai dengan renunganmu, itulah doa orang khusyuk. Doa kita kadang tidak nyambung, Allahumma panjang. Doa ya Allah, jadikan aku orang yang bisa berbakti pada orang tuaku. Karena tadi sudah merenung, saya pernah meminta ibuku. Ya Allah, jadikan aku seorang istri yang lembut kepada suami, ya Allah. Dia sadar karena dia pernah kasar. Ya Allah, jadikan aku seorang suami yang selalu bisa mengayomi istriku. Karena selama ini membiarkan istrinya keliaran sana-sini. Terus. Jadi doanya adalah sesuai dengan renungan. Maka inilah membuahkan hasil yang istimewa, yaitu perilaku di saat bermasyarakat, perilaku yang benar, perilakunya ahli tasawuf, sufi. Orang sufi adalah lahir batinnya sama. Orang sufi lahir batinnya sama, bukan kelihatan khusyuk di muka orang tapi hatinya rusak. Tidak, tapi di hadapan Allah dia benar, urusan dengan orang lahirnya baik dan hatinya pun adalah hati yang sangat mencintai. Ini adalah pelajaran tasawuf. Baik. Kembali kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi yang paling bermanfaat untuk hati kita adalah masuk wilayah uzlah. Untuk kita bawa hati kita dalam renungan yang luas demi kesempurnaan kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perjalanan menuju Allah. Dan berjalan menuju Allah ini, lihat, tujuan kita adalah Allah. Tapi di kiri kanan kita ada siapa? Ada harta bersama kita, ada istri dengan kita, ada anak dengan kita, ada siapapun, ada pangkat dengan kita. Dan orang yang sadar tujuannya kepada Allah, dia tidak akan terganggu dengan anak dan istrinya. Akan tapi dia akan menjadi cerdas. Semua yang ada di kiri kanannya akan dijadikan kendaraan menuju Allah. Selamatlah dia. Maka menjadi orang kaya yang bertafakur, sadar kekayaan ini bisa dijadikan kendaraan menuju Allah. Maka mudah berinfak. Jabatan yang hanya 5 tahun dan setelah itu mungkin tidak bisa naik lagi, dia sadar, akan aku jadikan kendaraan menuju Allah. Tapi kalau tidak menyadari itu semua, dia akan terhambat, tersendat. Jabatannya menjadikan dia tersungkur dalam kehinaan. Menjadi orang yang selalu melakukan keharaman. Hartanya pun menjadikan dia lupa kepada Allah. Punya istri pun ternyata menjadi sebab untuk dia berbuat zalim. Punya suami pun ternyata dia daftar neraka melalui suaminya. Tolak pinggang, angkat suara. Ada yang begitu? Rendah. Punya anak pun ternyata bukan menuju surga. Punya anak ternyata anak itulah sebab dia masuk neraka jahannam, karena dia tidak pernah mendidik anaknya dengan benar, tidak pernah dikenalkan Allah. Sekolah iya, tapi bukan sekolah kenal Allah. Tersiksalah manusia itu. Dan ini baru bisa benar kalau dia sadar. Dan orang sadar itu adalah syaratnya tafakkur. Maka tafakkur penting. Meidan fikrah, tafakkur. Dan tafakkur yang paling istimewa adalah kita mengambil tempat yang sunyi, yang sepi, jauh dari hidup pikuk manusia, sesaat-sesaat seperti itu, bukan selamanya, sesaat-sesaat. Mari kita membiasakan untuk menyisihkan waktu untuk kita mengadu kepada Allah, untuk merenungi diri kita, membawa hati kita dalam renungan yang panjang, yang luas demi kesempurnaan kita menuju Allah. Jangan lupa sepertiga malam sisihkan waktu untuk mengadu kepada Allah. Sepertiga malam Anda di saat tidak ada lagi orang di kiri kanan Anda, bebaslah Anda menangis saat itu, bebaslah Anda untuk menyesali dosa satu, bebaslah Anda dengan kesunyian itu untuk melacak urusan Anda dengan saudara-saudara Anda dan siapapun yang bersama Anda. Setelah itu, di pagi hari Anda adalah orang yang kenal Allah secara sesungguhnya, sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, orang yang soleh yang sesungguhnya, orang ahli ibadah yang sesungguhnya. Itulah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.

Urusan syahwat tidak bisa diharap dari dia. Nafkah pun juga tidak. Yang tersisa adalah kesetiaan. Dari mana muncul kesetiaan? Martabat dani. Setelah tidak ada cinta, ada kasih sayang, ada tanggung jawab. Itu suamiku, tidak mungkin aku buang begitu saja. Maka ini adalah kesetiaan. Jadi setia itu yang menjadikan dia terus bisa berjalan. Setia kepada syurut perjanjiannya dulu. Setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesetiaan inilah yang bisa menjadikan seorang juga rela berkorban. Biarpun setia ini berat kadang. Setia dengan janji, biarpun dia berat. Setia. Setia dengan janjinya, dia berat untuk menuhinya. Akan tapi kalau sudah dengan cinta, indah. Makanya ambil yang martabat ini. Dengan kecintaan yang serius, kesetiaan akan muncul. Akan tapi orang bisa setia tanpa cinta. Orang bisa setia tanpa cinta. Berat. Lihat suaminya, suaminya begini, susah dia. Saya harus setia, apapun bentuknya dia adalah suamiku. Tapi kalau dengan cinta, indah. Maka martabat cinta adalah luar biasa. Sebab keindahan untuk semuanya. Semoga Allah mewujudkan keindahan di rumah kita. Kecintaan suami istri dengan anak, dengan saudara, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ada pengumuman, jangan lupa di majlis Maulid Akbar bersama majlis Al-Bahjah, Satu Hati di Al-Bahjah, tanggal 7 Rabiul Awal atau tanggal 26 November bulan depan. Mulai jam 7 sampai selesai. Malam Cinta Rasul, Ahad malam Senin, 12 Rabiul Akhir. 31 Desember di sini di alun-alun Kota Cirebon. Dan bagi siapapun yang ada keinginan untuk bisa berpartisipasi, boleh. Anda bisa membantu dengan tenaga Anda, boleh pikiran, termasuk kalau ingin membantu dengan materi, dengan uang, ada aturannya. Agar uang diserahkan langsung ke sana atau tim yang sudah ditetapkan. Jangan percaya dengan orang yang datang ke rumah Anda lalu atas nama Maulid Al-Bahjah minta duit, jangan percaya. Itu tidak pernah ada. Ataupun sumbangan untuk bangun pondok, enggak pernah ada. Atau untuk korban, enggak pernah ada. Karena ada beberapa kejadian, ada orang pakai mobil necis, pakai gamis putih, Masya Allah, minyak wangi, membawa foto berdua dengan kami, katanya diutus Buya Yahya untuk cari daging korban, kambing korban. Dapat, enggak tahu darah Indramayu sana dapat, Kuningan dapat, Masya Allah. Enggak ada, kita enggak pernah nyuruh orang keliling cari kambing korban. Dan juga tidak pernah nyuruh orang keliling cari dana minta sana sini, tidak ada. Termasuk Maulid Nabi pun tidak. Kalau Anda ingin bantu, datang ke pondok dan bayar ke pondok nanti. Atau rekening yang sudah pasti. Jangan rekening dikasih orang ya. Rekeningnya orang nanti. Rekening pondok yang sudah jelas itu. Anda kirim ke sana. Jadi tidak ada dari Al-Bahjah menyuruh orang keliling ke sana kemari nyari bantuan, apakah itu maulid atau pondok atau korban, enggak ada. Kalau ada itu bohong, jangan dikasih. Usir saja dia. Anda kasih terserah urusan Anda. Yang jelas bukan atas nama kita. Karena banyak sudah dibohongi, bahkan ada orang sakit didatangi di rumahnya. Assalamualaikum Haji, sakit dia, didatangi di rumahnya. Di rumah sakitnya, Masya Allah. So senang, siapa ini? Saya muridnya Buya. Senang, Masya Allah, ada apa? Buya butuh duit. Orang kaya enggak mikir duit. Ya sudah, minta doa biar cepat sembuh, kasih duit. Mana ada kita nyuruh orang minta duit? Ya ini hati-hati. Makanya curiga kalau orang sering foto-foto dengan saya itu. Foto-foto. Baik, insyaallah semoga dijaga oleh Allah semuanya. Kemudian juga mohon diperhatikan tentang pondok. Yang ingin membangun pondok, kita perlu pembangunan pondok terus. Jadi santrinya kebanyakan, ternyata siswanya masih santri kebanyakan, tempatnya yang kurang. Apalagi tahun depan kebayang seperti apa anak-anak nanti. Semoga Allah mengirim ahli surga yang datang dengan tukangnya, dengan dananya, tinggal serah kunci. Seperti yang pernah terjadi juga ada. Allah Maha Kaya. Semoga Allah menjadikan kita adalah pejuang Rasulullah yang sesungguhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari sebab-sebab kebencian. Jauhkan hati kami dari sebab-sebab maksiat ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang tahu keadaan kami dan hati kami. Bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari benci kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan hati kami dari riya dan ujub dan sombong, ya Allah. Ganti dengan ketawaduan. Ganti dengan kasih sayang dan cinta. Ganti, ya Allah, dengan kelembutan. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon, jaga kami, keluarga kami, saudara-saudari kami semua. Jaga mereka, ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang maha tahu tentang keadaan kami. Kami mohon, ya Allah, yang maha tahu tentang keadaan kami. Jaga rumah tangga kami, ya Allah. Yang berumah tangga, jaga rumah tangga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu. Jauhkan dari percekcokan. Jauhkan dari prasangka buruk. Jauhkan dari menggunjing. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Jaga hati kami, jaga anggota tubuh kami dari yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, keharaman yang pernah kami lakukan sungguh engkau maha tahu. Ampuni, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan, ya Allah, kesadaran kepada mereka. Jangan hukum mereka, lembutkan hati mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari berbuat zalim, ya Allah. Dan ampuni mereka, sungguh kami tidak relasikan mereka ke hukum, ya Allah, karena berbuat zalim kepada kami. Dan kami mohon, ya Allah, jaga negeri ini, jaga bangsa ini, Allah, jaga umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan bimbingan, hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.